akan semua yang telah kita miliki. Tak pernahkah kita menyadarinya? Semua adalah pemberiannya. Takkan mungkin kita menjadi miskin. Allah pasti menjamin. Berbagi, oh berbagi, jangan takut rugi, insya Allah diberkahi. Allah pasti menjamin. Berbagi, oh berbagi, jangan pilih.